Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Kita masuk bab baru di pembahasan tentang fikih jual beli di Bulughul Maram, yaitu bab tentang hak khiyar. Babul khiyar, bab tentang hak khiyar. Seperti yang kita pahami bahwa bagian dari regulasi yang diberikan oleh negara kita adalah adanya perlindungan terhadap konsumen. Sehingga di antara lembaga resmi yang berwenang dalam masalah ini adalah lembaga yang melindungi hak konsumen, seperti YLKI, yayasan yang dia secara khusus melindungi hak konsumen. Maka sebagaimana ini berlaku dalam budaya dan masyarakat yang itu tidak ada kaitannya dengan aturan agama, kita sangat yakin YLKI itu didirikan bukan karena setelah belajar fikih muamalah atau setelah mengetahui hukum masalah aturan agama. Dalam Islam, hak seperti ini juga ada, yaitu hak perlindungan terhadap pelaku akad. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan syariat kepada kaum muslimin, syariat yang dia maslahat bagi semua lini kehidupan manusia, termasuk memberikan maslahat dalam transaksi yang dilakukan oleh manusia. Di antara bentuk hak itu, yaitu hak melindungi pelaku akad, adalah hak khiyar, hak untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi. Kita ulangi bahwa di antara hak untuk menjaga, di antara hak untuk menjaga dan perlindungan terhadap konsumen atau penjual adalah hak khiyar, yaitu hak untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi. Banyak sekali macamnya, ditinjau dari latar belakangnya. Jangan sampai ada penyesalan sebelum akad selesai. Kalau menyesal setelah akad selesai, itu urusan pribadi. Kalau menyesal sebelum akad selesai, itu syariat menjaga. Karena yang namanya manusia itu punya keterbatasan, keterbatasan dari sisi pengetahuan dan ilmunya, termasuk juga keterbatasan merespon kondisi batinnya, sehingga emosinya enggak stabil. Karena itu terkadang transaksi jual beli yang dilakukan oleh seseorang dipengaruhi oleh yang pertama kebodohan manusia, atau yang kedua emosi manusia. Nah, agar kemudian tidak terjadi penyesalan setelah akad, maka Islam menjaga jangan sampai ketika proses akad ada unsur penyesalan. Dan dari situlah yang diatur oleh hak khiyar. Yang paling masyhur dari hak khiyar itu ada 6. Yang paling masyhur dari hak khiyar ada 6. Yang pertama khiyar majlis. Khiyar majlis berarti hak khiyar yang diberikan oleh syariat selama di majlis akad. Yang kedua khiyar ghabn, khiyar yang latar belakangnya karena tindakan pembodohan. Yang ketiga khiyar syarat, yaitu khiyar berdasarkan kesepakatan. Yang keempat khiyar aib, khiyar karena adanya cacat. Yang kelima khiyar ru'yah, khiyar ru'yah, khiyar karena belum pernah melihat barang. Begitu sudah meru'yah barang, melihat barang, maka nanti boleh ada hak khiyar antara melanjutkan atau membatalkan. Dan yang keenam khiyar tadlis. Khiyar tadlis itu khiyar karena ada bagian yang ditutupi. Misalnya warnanya belum jelas atau ukurannya belum jelas, sehingga ketika orang ketemu barangnya belum tentu cocok. karena warnanya belum jelas. Yang ini disebut dengan khiyar tadlis. Sehingga pada intinya jenis-jenis khiyar yang tadi kita sebutkan, yang jumlahnya ada 6 tadi ya, yang ma'ruf, ini kembali kepada prinsip bahwa ketika orang bertransaksi dipastikan tidak ada penyesalan di belakang. Nah, kalaupun setelah akad dia misalnya gak suka terhadap barang atau nyesel kenapa kok tadi beli barang seperti ini, padahal ketika akad dia sudah betul-betul saling ridho, maka ini urusan pribadi. Ini urusan pribadi. Sehingga ketika sudah beli, loh kenapa kok tadi saya beli ini, kayaknya fungsinya gak banyak. Nah, itu urusan pribadi kamu. Atau dia merasa bosan dengan barang itu urusan pribadi. Tapi pada waktu proses akad, syariat memastikan tidak ada satupun pihak yang dibodohi, tidak ada satupun pihak yang dia melakukan atau mengalami penyesalan, tidak ada satupun pihak yang bingung akhirnya dia melakukan transaksi tanpa sadar. Sehingga Islam memberikan pelindungan hak khiyar. Dan kalau kita perhatikan, sebenarnya hak khiyar ini adalah turunan dari prinsip saling ridho ketika bertransaksi. Hak khiyar adalah turunan dari prinsip saling ridho ketika bertransaksi. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta orang lain kecuali melalui perdagangan yang saling ridho di antara kalian. Sehingga Allah menghendaki perdagangan yang dilakukan oleh manusia adalah perdagangan yang dilakukan dengan prinsip saling ridho. Dan rukun ridho itu ada dua. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-hurriyah. Yang pertama al-ilmu artinya paham dengan transaksi yang dilakukan. Yang kedua adalah kebebasan untuk melanjutkan atau membatalkan. Nah, yang kedua ini kaitannya dengan hak khiyar. Karena itu ada kaidah yang mengatakan al-ikrah yuskitur ridha. Al-ikrah yuskit ar-ridha. Paksaan itu bisa menghilangkan ridha. Adanya unsur paksaan bisa menghilangkan ridha. Sehingga kalau ada orang yang dipaksa, berarti dia dianggap tidak ridha. Baik. Catatan Anda cukup ya dalam masalah khiyar. Kita tadi sudah memberikan beberapa catatan tentang hak khiyar. Coba kita ulang, yang pertama apa tadi? Hak khiyar adalah perlindungan yang diberikan oleh syariat terhadap siapa? Pelaku usaha, baik konsumen maupun baik penjual maupun pembeli. Sehingga hak khiyar dalam Islam itu lebih umum dibandingkan pelindungan yang diberikan oleh negara kita. Kalau di negara kita lembaga yang disediakan adalah lembaga perlindungan untuk konsumen, kalau Islam memberikan perlindungan tidak hanya konsumen, penjual juga mendapatkan perlindungan. Sehingga semua pelaku akad mendapatkan perlindungan. Yang kedua, prinsip dari hak khiyar adalah agar tidak ada penyesalan ketika proses akad. Yang itu dilatar belakangi karena keterbatasan ilmu dan emosi seorang hamba. Sehingga bisa jadi dia gak ngerti, lalu dia menjual atau dia membeli, atau lagi emosi gak stabil, kemudian dia melakukan transaksi. Nah, Islam melindungi ini dengan adanya hak khiyar, agar tidak terjadi proses penyesalan ketika transaksi dilakukan. Kalau penyesalan pasca transaksi, setelah dibawa pulang kemudian dia nyesel, itu urusan pribadi. Yang penting pada waktu akad dia yakin kalau dia tidak ada unsur kebohongan, tidak ada yang ditutupi, semuanya serba terbuka, sehingga dia tahu bahwa transaksi ini betul-betul terjadi secara secara legal, baik secara hukum syar'i maupun hukum negara. Kemudian yang ketiga, bahwa hakikat dari hak khiyar adalah turunan dari apa tadi? Prinsip ridha dalam berbisnis yang diajarkan oleh Allah. Janganlah kalian makan harta orang lain kecuali melalui perdagangan antara din yang saling ridha. Sehingga ketika ada paksaan berarti dia tidak saling ridha, dan hak khiyar menunjukkan kalau di situ tidak ada paksaan. Makanya orang tidak boleh diikat sebelum akad, karena diikat sebelum akad berarti menghilangkan hak khiyar. Belum beli sudah diikat, harus beli. Nah, ini menghilangkan hak khiyar. Karena itulah Nabi SAW melarang, atau Islam melarang adanya pembayaran di muka sebelum terjadi transaksi jual beli. Karena belum beli sudah diikat, yang itu menghilangkan hak apa? Khiyar. Ikatan baru terjadi jika sudah ada akad. Kalau tidak ada akad, maka tidak boleh diikat. Karena kaidah mengatakan al-ikrah yuskit ar-ridha. Yang namanya paksaan itu bisa menghilangkan ridha. Selanjutnya tentang masalah paksaan. Paksaan itu ada dua. Yang pertama paksaan karena dari manusia. Yang kedua paksaan karena sunnatullah, bagian dari takdir, yang kita sebut dengan terpaksa. Transaksi yang dilakukan karena paksaan manusia tidak sah, karena berarti tidak saling ridho. Pokoknya kalau kamu gak jual ini tak cubit misalnya. Akhirnya dia takut nanti gak dicubit, kemudian dia jual barang itu. Maka ini disebabkan karena adanya paksaan, transaksi menjadi tidak sah. Yang kedua, paksaan karena takdir. Butuh duit, kemudian menjual barangnya. Kalau mau jual barang dengan cara cepat, maka mau tidak mau harus diturunkan di bawah harga pasar. Sehingga dia menjual di bawah harga pasar, itu latar belakangnya apa? Terpaksa. Secara umum manusia gak bakalan mau barangnya dibeli dengan harga yang lebih murah. Tapi karena alasan, ya sudahlah terpaksa, daripada nanti lama gak laku, lama gak dapat duit, akhirnya dijual dengan harga murah. Maka ini paksaan karena keadaan, karena takdir. Baik. Kalau jenis yang pertama, transaksi jual beli karena dipaksa manusia. Kalau kamu gak jual, tak kaplok, kemudian dia jual. Ini disebut dengan baik mukroh. Disebut dengan baik mukroh. Dan hukumnya batal, karena tidak saling ridho. Yang kedua, paksaan karena takdir. Dia terpaksa menjual dengan harga di bawah pasar atau menjual dengan harga murah. Ini disebut dengan baiul muttor. Baik al-muttar. Muttar itu tulisannya mim dad, saudaranya sad. Ta ra muttar. Dia karena kondisinya terjepit butuh duit terus menjual dengan harga murah. Nah, bai'ul muttar ini boleh atau tidak? Ulama khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan enggak boleh. Tapi kalau kita runut dari atas tadi, kita bisa menyimpulkan bai'ul muttar boleh. Kenapa? Karena orang yang dalam kondisi muttar itu tidak dipaksa. Kan enggak ada orang yang maksa, pokoknya rumahmu harus dijual dengan harga sekian, mobilmu harus dijual dengan harga murah, enggak ada. Tapi dia sendiri yang ingin menjualnya, meskipun harganya murah disebabkan karena keadaan, sehingga tidak masuk dalam kategori tidak saling ridho. Dia ridho ketika menjual itu dengan harga murah, maka berlaku ayat yang dipersyaratkan oleh syariat, illa an takuna tijaratan antara dim minkum. Harus kalian lakukan melalui perdagangan yang saling ridha di antara kalian. Mafhum ini ya? Baik. Insyaallah kalau bisa memahami lingkup khiyar, kita bisa memahami setengah dari aturan akad ya. Karena setengahnya tinggal transaksinya, setengahnya hak khiyar, setengahnya adalah transaksinya. Karena itu orang yang sekali lagi melakukan transaksi jual beli dengan cara terpaksa sehingga dia jual murah, ini diperbolehkan menurut pendapat yang lebih kuat, karena enggak ada yang maksa, sehingga masuk dalam kategori tijarah antaradin, tijarah yang dilakukan saling ridho. Kemudian kaidah berikutnya, bahwa khiyar itu turunan dari akad. Khiyar itu turunan dari akad, sehingga tidak ada khiyar jika tidak ada akad. Tidak ada hak khiyar jika tidak ada akad. Karena itu adanya hak khiyar berlaku jika ada akad. Berarti begini, kalau ada transaksi jual beli dan statusnya batal, apakah ada hak khiyar? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena asalnya enggak ada, sehingga cabangnya enggak ada. Ada kaidah yang mengatakan begini, idza saqatal aslu saqatal far'u. Kalau asalnya gagal, maka cabangnya dianggap gagal. Contoh, ada orang melakukan pernikahan tanpa wali. Wali gadungan, misalnya temannya dijadikan saksi, ayo kita datangi kiai, minta dia jadi wali. Terjadilah pernikahan. Setelah dilakukan pernikahan, dalam kurun waktu sekian bulan, dia mendapatkan kajian, pencerahan, bahwa nikah tanpa wali hukumnya batal. Dan syarat untuk bisa dijadikan wali hakim seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lalu dia mikir, oh berarti kiai yang dulu saya anggap sebagai wali enggak sah. Tidak bisa disebut wali, juga tidak bisa disebut wali hakim, karena tidak memenuhi persyaratan. Akhirnya dia tobat. Berarti kalau begitu pernikahan saya batal. Terus dia tanya, lalu apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus mentalak 3 istri saya? Nah, akhirnya karena dia merasa takut, datang ke istrinya, aku ceraikan kamu 3 kali. Sudah? Aku ceraikan kamu 3 kali. Setelah itu dia bingung, ini masih cinta, boleh gak saya nikahi wanita ini? Kan sudah cerai ya, dan dijatuhkan talak berapa? 3. Syarat talak 3 itu gimana? Syarat talak 3 boleh dinikahi lagi bagaimana? Dia harus nikah dulu ke dengan lelaki yang lain. Kalau enggak nikah dulu dengan lelaki yang lain, belum boleh balik, meskipun dengan rujuk atau dengan akad yang baru. Nah, pertanyaannya, boleh enggak saya nikahi ulang? Saya lakukan akad nikah ulang dengan wanita itu, padahal dia belum menikah dengan lelaki yang lain. Boleh atau tidak? Boleh. Menurut Mas Agung boleh enggak, Mas? Oh, enggak boleh ya? Enggak boleh maksudnya gimana? Enggak tahu. Nah, kita tanyakan kepada yang berpengalaman barangkali. Boleh atau tidak? Kenapa boleh? Karena dari awal nikahnya batal. Kalau enggak ada nikah berarti enggak ada talak. Kenapa? Talak itu turunan nikah. Sehingga kalau talaknya nikahnya saja enggak ada, kok bisa disebut ada talak? Itu enggak bisa. Karena yang namanya perceraian, namanya talak, itu turunan dari pernikahan. Sehingga kalau nikahnya enggak ada, enggak ada talak. Itulah makna kaidah idza saqatal aslu saqatal far'u. apabila akadnya batal, apabila asalnya batal, maka turunannya juga batal. Terus apa yang harus aku lakukan? Ya kamu cerai enggak berguna. Enggak ada cerai di sini. Pisahkan begitu saja. Sehingga tidak ada perceraian dalam masalah ini. Karena itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Yang ketahuan nikahnya batal, misalnya nikah dengan saudara sepersusuan. Sebelumnya enggak ngerti. Terus diberitahu, istrimu itu saudara kamu sepersusuan. Kamu dan istrimu pernah saya susui. Ini seperti yang pernah terjadi dengan salah seorang sahabat, yang beliau menikahi seorang wanita, kemudian datang wanita tua, kamu dan istrimu dulu pernah saya susui. Kaget dia, loh kok bisa kayak gitu? Ya memang seperti itu. Dia datang ke kota Madinah, padahal orangnya di Mekah. Sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan, ya Rasulullah, saya sudah menikah, tiba-tiba ada wanita yang melaporkan kalau saya dan istri saya pernah dia susui. Nabi SAW mengatakan, kaifa waqad qil, ya gimana lagi kalau emang sudah dinyatakan seperti itu. Akhirnya sahabat ini memisahkan diri dari wanita tadi, fafaraqa zauja fafaraqaha, maka dia pun memisahkan dari wanita ini. Dilakukan mufaraqah tanpa perceraian karena akad nikahnya batal. Sehingga kita punya kaidah, apabila asalnya batal, maka faraknya juga batal. Berarti kalau akad jual beli batal, ada enggak hak khiyar? Enggak ada. Kenapa enggak ada hak khiyar? Kenapa enggak ada hak khiyar? Karena tidak ada akad. Karena tidak ada akad. Karena hak khiyar itu turunan dari akad. Contoh, transaksi jual beli yang mengandung riba, misalnya jual beli emas secara kredit. Jual beli emas secara kredit itu tidak boleh ya, karena jual beli emas wajib tuh tunai. Ketika dilakukan transaksi jual beli emas secara kredit, maka transaksi ini batal karena ini riba. Terus gimana kalau transaksi batal? Ya, barang yang kamu terima haram, duit yang kamu terima haram, harus dikembalikan. Nah, ini bisa jadi konsumen saya enggak ridho. Dia sudah merasa senang dengan jual beli ini. Ya enggak peduli. Ridho dan enggak ridho, enggak ada hak khiyar dalam masalah ini. Sehingga dia wajib untuk mengembalikan barang itu. Apakah harus menunggu kerelaan konsumen, minta izin dulu? Oh, enggak. Karena akadmu batal sehingga tidak ada hak khiyar. Jual beli ketika azan Jumat, hukumnya apa? Hukumnya apa? Dilarang. Idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila sudah berkumandang azan di hari Jumat, maka bersegeralah untuk menuju zikrullah dan tinggalkan al-bai'. Berarti Allah perintahkan untuk meninggalkan jual beli di hari Jumat ketika sudah berkumandang adzan Jumatan. Ada orang beli minyak wangi setelah adzan Jumatan, bawa satu minyak wangi, bayar 20 ribu dia bawa. Sah enggak akadnya? Batal, tidak sah. Karena akadnya tidak sah, maka harus dikembalikan. Minyak wangi dikembalikan, uang dikembalikan. Wah, nanti bisa jadi penjualnya enggak mau. Kan sudah selesai akad. Ya enggak jadi masalah, enggak jadi urusan. Akad batal sehingga ridho enggak ridho, kembalikan. Karena akad seperti ini tidak sah untuk dilakukan. Nah, selanjutnya kalau mau diulang silahkan. Kalau mau diulang silahkan. Tapi yang pertama harus dibatalkan. Ada ridho dan enggak ada ridho tidak diperhitungkan. Kenapa? Karena ketika akad batal, maka tidak ada hak khiyar. Idza saqatal aslu saqatal far'u. Apabila asalnya batal, maka cabangnya juga batal. Paham ini ya? Alhamdulillah. Selanjutnya, selama hak khiyar itu masih menempel, Selama hak khiyar itu masih menempel, berarti akad belum final, akad belum selesai. Sehingga selagi masih ada hak khiyar, maka akadnya dianggap belum selesai, sehingga belum sempurna terjadi perpindahan hak milik. Belum sempurna terjadi perpindahan hak milik. Contohnya, misalnya begini, saya beli motor, ya. Harga berapa pak? 10 juta. Baik, gini saja, saya taruh uang di sini 1 juta. Motor ini saya bawa. Nanti kalau keluarga saya setuju, saya beli. Kalau enggak, besok saya kembalikan. Baik, enggak masalah. Taruh uang 1 juta. Motor dibawa oleh konsumen. Apakah sudah terjadi perpindahan hak milik terhadap motor? Kenapa belum? Kenapa belum? Karena masih gantung. Ciri gantungnya di mana? Ada hak khiyar syarat. Di mana saya meminta waktu 2 hari, hari ini dan besok, untuk memastikan apakah jadi beli atau tidak. Ketika masih gantung seperti ini, belum ada kepastian apakah jadi beli atau tidak, maka status motor ini belum pindah hak milik. Nah, pertanyaan selanjutnya, boleh enggak motor ini saya jual? Boleh enggak saya jual? Boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Belum pindah hak milik, betul? Belum pindah hak milik. Karena belum pindah hak milik, berarti belum boleh menjual. Kasus, ya. BMT. Untuk BMT apa koperasi? Apa bank? Kalau BMT nanti sedikit menyinggung. Sedikit saja, enggak apa-apa ya. Misalnya BMT mendapatkan tawaran dari konsumen. Pak, saya butuh mobil dengan tipe seperti ini, siap, nanti disediakan. Kemudian kita mengambil mobil itu dari BMT, mengambil mobil itu dari dealer dengan kesepakatan, nanti kalau konsumen saya enggak jadi, tak kembalikan. Batas waktunya 2 hari, hari ini dan besok. Dealer setuju. Ya sudah, tapi BMT harus deposit dulu. Berapa? 10%. Kasih 10%. Mobil dikeluarkan dari dealer, dibawa ke kantor BMT. Konsumen diundang, silakan Bapak datang, mobil sudah ada di kantor. Sudah? Pertanyaannya, boleh enggak BMT menjual mobil ini? Kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Boleh enggak, Pak Manager? Belum boleh. Kenapa enggak boleh? Belum pindah hak milik. Dari mana kita tahu belum pindah hak milik? Masih ada hak khiyar. Masih ada hak khiyar. Baik. Pemahaman ini berbeda dengan keputusan AOIV, ya. Dalam ma'ayir syar'iyah diperbolehkan. Loh, kok bisa? Katanya boleh menjual ulang jika, boleh menjual ulang jika sudah dimiliki. Ini kan belum dimiliki, kok sudah boleh menjual ulang? Jawabannya, boleh menjual ulang jika dapat izin dari pemilik pertama. Sehingga status dia di tahap yang kedua, di tahap ketika dia dapat izin dari pemilik pertama, seperti layaknya seorang makelar yang diizinkan untuk mengambil margin sesuai yang dikehendaki. Nah, selanjutnya nanti ditransaksikan di belakang. Maka dealnya boleh di belakang, tapi izinnya boleh dilakukan di depan. Sehingga di posisi ini, barang sudah dikuasai oleh BMT, tapi belum dimiliki. Dikuasai dengan indikator apa? sudah dibawa, bukan sudah dicuri ya, sudah dibawa oleh BMT. Barang sudah dibawa BMT, sudah ditaruh di kantor BMT, berarti sudah dikuasai oleh BMT. Cuman belum dimiliki, karena masih ada khiyar syarat. Karena belum dimiliki berarti nunggu izin pemilik. Dealer kok merelakan, nanti kalau mau dijual ya silahkan. Berarti selanjutnya BMT punya wewenang untuk menjual. Kok enggak jadi, kembalikan dengan adanya hak khiyar syarat tadi. Paham ini? Di sinilah terjadi dua akad ya, dua akad dengan satu hak khiyar syarat. Karena kalau misalnya enggak jadi terus dengan dealer sudah putus, ya BMT nanti jadinya nanggung stok yang banyak sekali. Dan ini solusi yang bisa kita berikan untuk lembaga keuangan yang mau melakukan murabahah, jual beli riil, di mana ketika barang diambil dari konsumen, dari dealer atau dari penjual pertama, maka silahkan minta hak khiyar syarat. Nah, hak khiyar syarat itu boleh dikasih persekot ya, dikasih uang panjar DP sesuai kesepakatan yang berlaku. Mohon ini ya, insyaallah. Walhamdulillah. Baik, catatan berikutnya. Catatan yang keberapa? Yang ke 7. Adanya hak khiyar, adanya hak khiyar akan menambah keberkahan dalam akad. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa idza bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama muhiqat alaihima bai'atuhuma barakatu bai'ihima. Transaksi jual beli itu ada hak khiyar. Jika penjual dan pembeli saling transparan, maka akan diberkahi. Tapi kalau saling menutupi, akan dicabut keberkahan transaksinya. Sehingga transaksi itu semakin transparan, makin bagus. Makanya ada sebagian kawan yang ketika dia melakukan transaksi itu sambil konsumennya diedukasi. Nah, coba konsumen diedukasi itu kan melelahkan ya. Sehingga ditunjukkan barang yang kami jual seperti ini, bahannya dari sini, ini kelebihannya kayak gini, kekurangannya kayak gini. Kemudian kami melakukan prosesnya seperti ini. Diedukasi konsumen. Sehingga konsumen makin yakin tentang status barang. Nah, Bapak silakan tinggal punya pilihan antara melanjutkan atau enggak jadi beli dengan keadaan seperti yang saya ceritakan. Insyaallah ini bagus karena memberikan edukasi ini bagian dari transparansi ketika jual beli. Dan itu mendatangkan keberkahan. Dan transparansi ada di dua pihak. Baik penjual maupun pembeli. Transparansi penjual gimana, Pak? Menjelaskan barang. Transparansi pembeli, bisa jadi pembeli itu ngerti harga pasar tapi dia diamkan. Dia kulak di tempat si A. Oh, si A orangnya gampang dihapusi. Gak ngerti rego. Harga sudah naik di tempat si A, belum naik. Akhirnya diborong. Dan tidak diberitahu kalau ternyata harganya sudah naik. Atau bisa jadi pembeli lebih paham barang daripada penjual. Ini tuh barang bagus, mahal. Tapi yang punya gak ngerti nilainya. Mumpung gak ngerti, ditawar dengan murah. Ada kayak gitu? Berarti ini tidak transparan. Yang seperti ini menghilangkan keberkahan. Makanya semasa hak khiyar majelis, tujuannya salah satunya adalah menghilangkan ini, sehingga agar transparan, maka masing-masing dianjurkan untuk memberikan penjelasan. Jelaskan, tunjukkan mana cacat, mana yang kurang. Konsumen juga menjelaskan. Kalau dia punya nilai yang lebih, sampaikan, Pak, barang Bapak ini sebenarnya mahal. Ini kalau saya jual di sana, harganya bisa 5 kali lipat. Tapi Bapak kok harganya masih segini? Oh iya Thomas, oh iya. Ya kalau gitu tak munggahnya 5 kali lipat. Rasdo tuku ya rapopo. Ya gini saja, misalnya, ya sudahlah, pokoknya harga segini saya sudah untung. Alhamdulillah, berarti dia sudah ridho. Dia ngerti, dia ridho, terus dilepas. Nah kita gimana? Alhamdulillah gak ngerti. Makanya ridho itu berbanding lurus dengan ilmu dan hurriyah tadi, ilmu dan kebebasan. Semakin sempurna ilmu seseorang terhadap transaksi, maka dia semakin tinggi tingkat ridhonya. Semakin gak sempurna, semakin rendah tingkat ridhonya. Sehingga ridho dalam transaksi itu bertingkat. Semakin ridho, maka semakin mabrur dalam transaksi jual beli. Ini pengalaman dari Pak Fadil ya. Pak Fadil Besmeleh, ownernya UVTV. Dulu beliau pernah buka percetakan, cetak-cetak undangan atau baliho-baliho dan seterusnya. Ketika ada konsumen itu dikasih tahu, diedukasi. Ini kira-kira presisinya sekian, kemudian faktor penyimpangannya sekian, saya pakai mesin ini, nanti hasilnya kayak gini. Ada salah satu waktu itu ngisi di UGM ya, di UC UGM, acara tentang lokakarya wirausaha. Sebelum ada KPMI atau awal-awal ada KPMI. Pokoknya saya belum masuk di KPMI. Kemudian ada salah satu peserta yang tanya, kalau penjual itu terlalu terbuka dalam mengedukasi konsumen, kan nanti bisa ditiru. Apa kata beliau? Masing-masing orang itu punya kesibukan, jadi gak usah khawatir. Tunjukkan saja resepnya. Belum tentu dia bisa meniru, karena masing-masing orang punya passion yang berbeda-beda. Anda yang jual misalnya kopi klotok, cerita dengan konsumennya, saya kalau buat kopi itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Belum tentu dia bisa niru, karena masing-masing orang punya kesibukan. Jadi kita gak perlu khawatir, rezeki gak bakalan geser. Wah, gara-gara terlalu terbuka ditiru orang, itu gak bakalan ya. Rezeki tidak bakalan berpindah ke tempat orang lain. Sehingga meskipun ini tidak wajib ya, meskipun ini tidak wajib, prinsip beliau memberikan edukasi seperti ini, tidak perlu kita khawatirkan nanti usaha kita ditiru, karena masing-masing orang punya kesibukan. Yang ini sibuk A, yang ini sibuk B. Dia ketika mendapatkan edukasi itu, dan itu bukan passionnya, malas dia untuk niru. Dan kalaupun dia mau mulai startup, bisa jadi juga masih meraba. Mendapatkan penjelasan sekali, belum tentu bisa langsung ditiru. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Dan kita baru bagian muqaddimah terkait masalah akhyar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparan pada kesempatan sesi pertama. Kemudian untuk sesi selanjutnya kita buka tanya jawab. Banyak sekali pertanyaan Ustaz yang sudah masuk. Kita bacakan satu persatu pertanyaannya. Yang pertama kita bacakan dari jamaah. Ustaz, apa hukumnya transaksi online saat ini seperti jasa titip? Apakah penjual boleh mengambil untung berdasarkan persen nilai transaksi, sedangkan kadang bisa jadi barang yang dibeli sudah habis atau gagal transaksi? Jasa apa? Jasa titip. Jasa tip. Apa hukum jasa tip? Just tip, kalau uangnya itu dari yang nitip, berarti akadnya jadi wakil, tidak masalah. Mas tolong berikan barang ini, ya silakan transfer, terus dia transfer. Kemudian kita carikan, maka diperbolehkan. Terus kalau nggak dapat barang, apakah tetap dapat hak upah? Karena akadnya adalah akad ju'alah, dalam arti dibayar jika berhasil, maka jika tidak berhasil, yang dititipi nggak dapat upah. Kenapa? Akadnya akad ju'alah. Tapi kalau akadnya akad ijarah, dan ini tidak mungkin untuk just tip pakai akad ijarah, tidak mungkin. Maka ada hasil dan tidak ada hasil, tetap dapat upah. Tapi just tip tidak mungkin pakai akad ijarah. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita angkat pertanyaan kembali. Ustaz, apakah hukumnya uang pesangon yang diterima dari bekerja di perusahaan rokok atau musik atau khamer, dengan catatan ia sebelum resign sudah tahu bahwa bekerja di perusahaan tersebut dilarang? Berarti pesangonnya juga dilarang ya, karena jelas itu didapatkan dari hasil yang haram. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kembali kita angkat dari jamaah. Ustaz, hukum barang yang dibeli dengan cara yang pertama A pesan mobil ke B, kemudian B mencarikan mobil ke C dan dilangsungkan akad jual beli B dan C di depan mobil yang jelas fisik dan nomor rangkanya, akad tunai tapi belum dibayar mobil lalu ditinggal. Akad tunai tapi belum? Iya, belum dibayar. Bayar. Itu kredit namanya. Mobil lalu ditinggal di dealer dan dipisahkan dengan mobil dealer. Mobil dijual B ke A dengan kredit, A membayar DP ke B, lalu DP A dicampur uang B untuk membayar ke C. Bagaimanakah status mobil tersebut, Ustaz? Apakah ada ribanya? Di hadis yang dulu pernah kita singgung, Nabi SAW, dan ini keterangan dari Ibnu Abbas, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabi at-ta'am hatta yastawfiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menjual ulang makanan sampai dilakukan istifa. Dan mana istifa adalah dia sudah selesai ditakar lalu dipindahkan ke tempat pembeli pertama. Kemudian setelah itu pembeli pertama baru boleh menjual ke pembeli kedua. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah membeli minyak misalnya dengan harga 100 dirham. Tiba-tiba ada orang yang akad sudah selesai, sudah dibayar 100 dirham, tapi minyak masih di tempat itu, masih di tempat penjual. Tiba-tiba ada orang yang mendekati Ibnu Umar, berapa minyaknya? Tadi beli 100 dirham, kalau tak beli 150 gimana? Saya butuh. Hampir saja Ibnu Umar menerima bayaran diseret oleh Zaid bin Thabit. Disalah Zaid bin Thabit. Loh, kenapa kok kamu nyeret? Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabi as-silah hatta yartakhila min makanihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menjual barang sampai barang itu dipindahkan ke tempatnya. Sehingga menjual di tempat itu tidak boleh, pindahan dulu. Makanya praktek yang wallahu a'lam, ini kalau buka nama pakai inisial saja Anda sudah kenal ya. Pakai inisial saja Anda sudah kenal. Mobil dikeluarkan oleh dealer, tapi ditaruh di parkir. Kemudian dilakukan akad. Selesai akad, atau dilakukan akad dulu di dealer, selesai akad mobil dipisahkan dengan dikeluarkan tapi masih di parkiran dealer. Ya? Setelah itu orang ini, lembaga keuangan ini melakukan akad dengan konsumen di tempat yang berbeda, deal, kemudian hasil DP-nya tadi dipakai untuk membayari mobil secara tunai. Nanti kalau sudah selesai, mobil baru bisa dikeluarkan. Ya, kalau mau lebih serius agar memastikan tidak melanggar dari salah satu poin tadi, sehingga kita bisa memastikan enggak ada unsur utang piutang di situ. Keluarkan mobil dari parkiran, taruh di luar. Baru silakan sekarang dilakukan akad. Di dalam mobil itu juga boleh. Yang penting sudah di luar wilayah dealer. Karena dalam hadis tadi harus dilakukan irtihal, perpindahan barang dulu, baru kemudian dilakukan akad. Itu yang saya pahami. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali pertanyaan dari pendengar radio. Pertanyaannya, kami ingin ekspor terkendala modal. Ada tawaran dari bank, mereka meminjamkan modal tanpa bunga. Nanti setelah pembayaran ekspor dalam dolar telah dibayarkan oleh pembeli kami, dolar akan ditukarkan menjadi rupiah di bank tersebut, kemudian diberikan kepada kami dengan dikurangi hutang kami. Apakah ini boleh, Ustaz? Insya Allah tidak masalah selama tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan dalam arti begini, kami utangi Anda, ini bank khusus masalah ekspor impor ya. Kami utangi Anda tanpa bunga, tapi syaratnya dolar yang masuk wajib melalui kami agar nanti bisa dilakukan forex exchange, forex, dilakukan transaksi jual beli uang, masuk dolar pindah rupiah. Di situ bank ngambil margin enggak? Ngambil enggak? Ngambil. Dan itulah keuntungan dia. Dia pasti ngambil margin dari harga jual beli dolar tadi. Dari selisih jual beli dolar. Sehingga bank ini menyediakan skema jual beli dolar, jual harganya sekian, beli harganya sekian. Di mana harga beli lebih murah dibandingkan harga jual. Sehingga begitu dolar masuk, diterima oleh bank, ditransfer ke rupiah dengan nilai harga beli. Ketika bank itu jual, dia bisa ngambil margin. Kalau ini disyaratkan, berarti menggabungkan dua akad, utang dengan jual beli. Saya mau ngutangi kamu, tapi dengan syarat nanti duit kamu harus diserve ke tempat saya, harus dipindahkan ke rupiah di tempat saya. Kalau enggak, saya enggak mau ngutangi. Kalau itu jadi syarat, enggak boleh. Tapi kalau ini tidak jadi syarat, hukumnya boleh. Sehingga sifatnya pilihan. Pokoknya ini saya utangi tanpa syarat. Silakan duit ini dipakai untuk mengembangkan bisnis agar bisa ekspor. Masalah nanti ketika dapat dolar mau lewat jalur kami atau lewat jalur yang lain, bebas saja. Nah, ini boleh. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali dari pendengar. Ustaz, pada akad mudharabah, investor dan pengelola yang tidak ditentukan waktunya, maka setelah usaha berjalan dengan baik, brand menjadi milik berdua ataukah hanya salah satu pihak, Ustaz? Mohon dalilnya. Ketika investor dan pengelola kerjasama, kemudian berhasil membuat sebuah brand, brand ini milik siapa? Yang pertama begini, brand itu hasil karya karena uangnya atau karena kerjanya atau karena dua-duanya? Karena dua-duanya. Jika itu karena dua-duanya, berarti yang kerja dan yang ngasih modal dua-duanya punya hak yang sama. Sehingga dalam hal ini brand milik siapa? Karena brand ini adalah hasil karya dari keduanya, yang satu bekerja, yang satu ngasih dana, yang satu ngasih modal, maka berarti brand ini milik berdua. Sehingga ketika brand ini dikembangkan, berarti milik berdua. Karena itu wallahu ta'ala alam, brand menjadi milik berdua. Apa dalilnya kalau itu milik berdua? Saya tidak punya dalil nas khusus ya. baik dari sisi ayat maupun hadis. Tapi pada prinsipnya dalam akad mudharabah, untung itu kan milik bersama, dan itu turunan dari modal. Modalnya investor adalah uang, modalnya pengelola adalah kerja. Gabungan dua hal ini dapat untung. Untung berupa tangible dan intangible. Yang tangible misalnya berupa dana tambahan, uang tambahan. Yang intangible misalnya kehormatan, nama baik ya, brand. Punya brand, berarti dua-duanya milik yang punya modal tadi. Baik yang modalnya kerja atau yang modalnya uang. Paham ya? Sehingga turunan itu milik bersama. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali satu lagi pertanyaan dari pendengar. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, jika seseorang ingin sewa tempat untuk jualan dengan biaya 5 juta per tahun, dan pemilik atau yang menyewakan minta bagi omset jualan juga nantinya misal 1% per bulan, apakah ini termasuk larangan dua akad dalam satu akad? Dan apa hukumnya jika kita jualan di tempat tersebut karena yang menyewa tersebut adalah bos atau juragan kita? Kita hanya menerima jadi untuk langsung jualan saja, tidak ikut campur masalah sewa menyewa yang telah ditangani oleh juragan. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fikum barakallah. Wallahu a'lam. Ya, agak susah untuk mencerna kalau hanya mendengar sekali. Perlu diulang, Ustaz? Iya. Jadi ada seseorang yang ingin menyewa tempat untuk jualan, biayanya 5 juta per tahun. Biayanya 5 juta per tahun sewa tempat. Kemudian pemilik atau yang menyewakan ini ya minta bagi omset jualan yang nantinya misal 1% per bulan. Baik. Sekarang pertanyaannya, sudah sewa kenapa dia masih minta 1%? Nah, itu kan. Apakah akan ini diperbolehkan atau? Mungkin ini mirip seperti yang di bandara. Ada konsesi kalau enggak saya. Skema konsesi. Jadi ruko di bandara sewa dengan nilai tetap. Misalnya ruko di sini sama di sana semuanya sama. Tapi ada konsesi. Jadi ada tiga yang dibayar: sewa ruko, kemudian omset sekian persen per transaksi. Terus satu lagi konsesi. Nah, konsesi itu pakai model bantingan. Kamu nanti kira-kira bisa target berapa juta. Nah, itu dilelang. Ada yang sanggup 100 juta. Ada yang sanggup 150. Maka yang lebih tinggi, yang lebih tinggi dia yang menang lelang. Nah, 150 itu nanti dikasihkan lagi ke bandara entah sekian persen atau berapa begitu. Sehingga pihak bandara punya 3 hak. Saya kemarin sempat diskusi dengan salah satu di Angkasa Pura, ya, termasuk pejabat di Angkasa Pura, dan beliau sendiri mengakui ini nampaknya ada unsur untung-untungan dan mukhotorah di sini. Karena kalau memenuhi target, yang punya ruko bisa bertahan. Kalau nggak memenuhi target terus, dia dulu berani banting 150 juta, ternyata hasilnya 70-80 juta, wah rugi itu. Karena yang distorkan tetap sesuai dengan angka 150 kesepakatannya. Nanti dia harus ngasih sekian persen ke penyedia ruko. Nah, kalau kayak gini kan jadinya ada unsur mukhatar ya, untung-untungan. Kalau dia di atas 150 untung besar, kalau kurang dari 150 rugi besar. Dan ada unsur mukhatar seperti ini masuk dalam kategori gharar. Sehingga ya akad ini perlu diperbaiki. Dan beliau yang saya ajak diskusi berencana untuk menyampaikan ke pusat agar dilakukan yang lebih baik, karena di situ ada akad mukhatara. Salah satu asatidah kita, dia termasuk yang sering diundang, pernah punya ruko di Surabaya ya, di Bandara Surabaya. Nah, itu kata orang Jawa keladuan, ya. Nyebut angka terlalu tinggi, menang, tapi akhirnya gagal karena terlalu tinggi. Bisa target segitu enggak kuat. Ya sudah tutup. Karena harus bayar sekian banyak sekali yang dibayarkan karena terlalu tinggi batasnya. Beli jualan batu mulia ada ake dan turunannya. Dan karena terlalu tinggi akhirnya gagal ketika dikonsesi. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali pertanyaan dari pemirsa Niaga TV Ustaz. Pertanyaannya dari Umu Rizki. Assalamualaikum. Ada orang mau jual ayam ke suami saya. Kebetulan suami tidak ada di rumah. Orang itu butuh uang dengan segera. Lalu saya pinjami dulu. Nanti kalau suami sudah tawar-menawar harga dan sudah jadian, uang itu dipotong dikasihkan ke saya. Apakah itu dibolehkan Ustaz? Saya meniatnya untuk menolong. Syukran. Insyaallah tidak masalah. Berarti status uang itu adalah pertama utang, sementara akadnya masih gantung dan itu tidak dipersyaratkan. Kita tidak sebut ini menggabungkan antara akad jual beli dengan utang piutang, karena tujuan utama memang jual beli, cuman akadnya dibuat gantung sehingga pembayarannya deal menyusul. Karena yang bisa memutuskan adalah suami, sehingga apa yang Anda lakukan diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian yang kedua, assalamualaikum Ustaz, apakah membuka usaha BRI Link untuk transfer uang, pembayaran finansial seperti pulsa, BPJS dan listrik, tiket pesawat, apakah haram hukumnya Ustaz atau terkena dosa riba? Secara fungsi itu lebih mirip seperti PPOB ya, atau payment gateway, sebatas jalur lalu lintas uang untuk pembayaran. Kalau di situ tidak ada unsur pembayaran yang dilarang, misalnya bayar leasing atau bayar asuransi, insya Allah tidak masalah, sehingga membuka fasilitas ini untuk masyarakat sebatas untuk layanan lalu lintas uang, ya sama hukumnya sebagaimana umumnya payment gateway. Wallahu a'lam. Ya baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kemudian pertanyaan yang terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini, dari kita angkat lagi dari pendengar pemirsa Niaga TV. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya, saya bekerja sebagai asisten rumah tangga. Gaji saya sebulan 1,2 juta. Infaknya berapa Ustaz? Kemudian bagaimanakah hukumnya jika jual beli kontan lebih murah dengan kredit atau diangsur? Yang penting ada kesepakatan. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Infaknya berapa? Ini mau infak ke Niaga TV atau infak ke mana? Ya, infak itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Infak bujang dengan infak yang sudah nikah beda kan? Infak yang mau punya anak dengan yang gak punya anak juga beda. Sehingga berapa infak yang harus saya keluarkan? Kalau yang Anda maksud adalah zakat, gak ada zakat. Karena untuk nilai 1,2 per bulan ini belum memenuhi nisab. Kalau infak yang Anda maksud adalah sumbangan sukarela yang diberikan ke masjid atau lembaga sosial keagamaan yang lainnya, atau untuk menyantuni fakir miskin, maka tidak ada nominal tertentu yang diberikan oleh syariat sebagai batasan. Sementara untuk masalah menjual barang dengan harga bervariasi di mana tunai lebih murah dibandingkan kredit, ini hukumnya diperbolehkan menurut pendapat jumhur ulama, dan ini bukan termasuk jual beli dua harga yang dilarang, karena ini sifatnya baru apa? Penawaran, sehingga hukumnya diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Dan insyaallah besok Rabu pagi tetap ada ya, ada kajian di Masjid Al-Huda. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika